Baik, kali ini keluarga besar Qasaid Is'adul Ahbab ingin mempersembahkan mega konser sensasi mahakarya, sebuah aksi pementasan lifestyle, tembang-tembang solawat atau tembang-tembang syair yang bernuansa Islami, dengan menampilkan totalitas demonstrasi olah vokal profesional dan atraksi-atraksi energik serta selebrasi-selebrasi menarik dari Is'adul Ahbab Dancer bakal kami sajikan buat Anda. Dan untuk tembang awal, sebagai salam sapa dan salam jumpa karaban Anda, terimalah satu alunan album Visi dan Misi Is'adul Ahbab. Terima kasih.